lebih ingin jauh dari dosa, lebih ingin jauh daripada segala kemaksiatan. Itulah makna panggilan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha tunggal dan maha mulia, membuka rahasia-rahasia keluhuran sepanjang waktu dan zaman, dan kita hanya mencicipi sebagian kecil dari 10, 20, 30, 40 tahun yang sangat singkat saja. Setelah itu kita meninggalkan permukaan bumi, dan setelah itu pertanggungan nyawa, dan setelah itu pertanyaan, dan setelah itu adalah dipertanyakannya bagaimana yang kita perbuat selama kita memiliki dijami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala usia, dipinjami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nafas, dipinjami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupan, dipinjami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pembukaan bumi. Allah meminjamkan matahari dan bulan beserta cahayanya. Allah menciptakan seluruh anggota tubuh kita dari tiada, dan hal itu semua pasti akan kita dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung mereka-mereka yang mendapatkan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Mereka yang mendatangi atau mentaati atau mengikuti seruan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhallazina istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ayat yang barusan saya terlupa membacanya. Ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, datangilah panggilan Allah dan Rasulnya jika panggilan itu menghidupkan kalian. Panggilan Rasul membangkitkan semangat, panggilan Rasul membangkitkan keinginan mulia. Dan kehadiran kita di malam ini adalah seruan Sayyidina Muhammad untuk mendekat kepada Allah, untuk menjauh dari hal-hal yang dimurkai Allah. Adakah satu di antara kita yang duduk di sini ingin berbuat hal-hal yang membuat Allah murka? Sungguh dijelaskan di dalam salah satu azhar, dijelaskan di dalam kitab Mamlakatul Qulub oleh guru kita yang kita muliakan Muhsin al-Arif bila Habib Umar bin Muhammad bin Zaid bin Hafiz, bahwa di dalam setiap niat, ketika manusia berniat baik, Allah bukakan 30 pintu kebaikan baginya. Jika dia berniat buruk, Allah buka 30 pintu keburukan baginya. Sekali kita berniat baik, maka 30 kebaikan terbuka bagi kita. Maka bukalah ribuan pintu-pintu niat itu. Maka oleh sebab itu Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap amal-amal itu tergantung kepada niatnya. Makin agung niatnya, makin dahsyat anugerahnya. Makin hina niatnya, makin terjatuhkan dia serendah-rendahnya. Inna khalaqna insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Kami ciptakan manusia sebaik-baiknya, lalu mereka dicampakkan serendah-rendahnya. Inna ladzina amanu wa amilus shalihat. Siapa yang beriman mengikut Muhammad wa amilus shalihat, beramal saleh dengan apa? Dengan tuntunan Muhammad. Apa perasaan bagi mereka? Lahum ajrun ghairu mamnun. Yang sangat jatuh sehina-hinanya yang sini mereka mendapat pahala yang tidak henti-henti. Falakum ajrun ghairu mamnun. Mereka terus dapat pahala tidak henti-hentinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian perbedaan yang sangat jauh bagi mereka yang taat kepada Allah semampunya, berusaha berjihad untuk mencapai ketaatan kepada Allah. Jihad bukan kecil-kecilan bakar petasan, makin banyak akhirnya bom yang dibakar. Di Depok sudah mulai main petasan bom, wilayah-wilayah lainnya mulai main petasan bom. Mau apa ini? Hadirin hadirat, ini hal yang bukan diajarkan oleh muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan ini. Rasul tidak menyerang musuh. Saat perang Badar al-Kubra, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah 313 orang, cuma senjata yang seadanya saja, berhadapan dengan 3000 pasukan Quraisy dengan senjata lengkap, Rasul masih berkata, jangan menyerang sebelum mereka menyerang dulu. Jangan memukul wajah, jangan memukul wanita, jangan menyerang orang yang tidak bersenjata. Aturan-aturan jihad yang tidak sembarangan, yang sangat timpang inilah, seakan-akan membuat pastinya kekalahan. Justru disitulah Allah turunkan 5000 pasukan malaikat membela Sayyidina Muhammad. Jadi yang muncul di masa ini, di saat-saat ini, di hari-hari ini, detik-detik ini, atau di minggu-minggu ini, muncul niat buruk untuk menguasai kota yang sudah makmur dengan majelis taklim. Jakarta adalah kota yang paling banyak majelis taklimnya di seluruh Indonesia. Untuk dirusak, untuk dileburkan, untuk dijadikan lebih moderat sehingga majelis-majelis taklim tersingkir, diganti dengan mega-mega mall prostitusi, diganti dengan mega-mega judi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan diam. Benteng Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melebur mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Jakarta sudah dimenangkan oleh Pangeran Jayakarta. Kita bertanggung jawab membela Jakarta sebagai kota Sayyidina Muhammad. Seluruh dunia belum pernah ada maulid sebesar di Jakarta, kota Muhammad Rasulullah. Seluruh dunia belum pernah ada Isra Mi'raj sebesar di kota Jakarta, di Monas. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Perayaan Haul Badr dan Nuzulul Quran belum pernah ada di seluruh dunia yang sebesar diadakan di Jakarta. Maka Jakarta kota damai, kota aman, kota yang tidak saling bersinggungan antara umat beragama. Jangan coba-coba diacak-acak, karena muslimin di Jakarta diam, tidak akan menyerang, tapi tidak akan lari dari musuh. Darah kami murah untuk membela Muhammad. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, orang yang baik di dalam kehidupannya, melewati kehidupan dengan baik dan banyak menolong orang lain, ketika ia dipanggil di hadapan Allah riwayat sahih Muslim, maka ia kehabisan imannya karena ia baik, banyak membantu orang, tapi juga banyak buat salah pada orang. Maka Allah bertanya kepada hamba, bukan mana kau? Aku akan menerangkan ya Allah, karena aku harus menebus dosaku. Tapi aku berbuat baik kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, Allah berfirman, anak aku tidak meninggal. Sejauh Tuhan aku, aku lebih berhak atas perbuatan baik dan memaafkan dan memberi daripada engkau. Bebaskan dia. Sifat baik membuka rahasia rahmatnya Allah Subhanahu wa Taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sungguh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan tunggal bagi kita. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling lembut dari semua yang lembut. Siapapun yang paling lembut, bahkan orang-orang yang non-Muslim pun beliau berlemah lembut pada mereka, sampai ketika diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, datangnya seorang Yahudi ke rumah Rasul mau tinggal di rumah Rasul. Yahudi menyembah selain Allah, orang yang menyekutukan Allah, yang mengatakan dan mengaku mereka adalah putra-putra Allah, putri-putri Allah, mau masuk ke rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan masuk, tinggal. Apa kata Rasul? Silahkan tinggal di rumahku sehari, dua hari, tiga hari, berhari-hari makan dengan Rasul, minum sama Rasul, berbincang sama Rasul di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah siapa ini? Bukan rumah ulama, bukan rumah salihin, rumah Sayyidina Muhammad. Yahudi tinggal semuanya bebas. Mungkin rumah yang terindah. Tiba-tiba orang ini hilang, kata Rasulullah, pergi, tidak ada lagi. Kemana dia? Sakit. Bukannya Rasul berkata, syukur sudah orang yang non-Muslim keluar dari rumah. Tidak, Rasul susu ke rumah, sehingga sudah sekarang. Rasul berkata, ucapkan la ilaha illallah. Pemuda itu melihat ayahnya yang juga Yahudi. Ayahnya tidak tega melihat betapa baiknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anaknya ini. Dia berkata, apik abal fasih. Taati, taati, taati abal fasih. Maka ia pun mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan pastanlah wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar dari rumah itu terang benderang wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, apa yang membuatmu segitu gembiranya? Rasul berkata, alhamdulillah yang telah membuatmu mendapat hidayah. Tujuan utama adalah hidayah. Tujuan kedua adalah diri. Jadi jangan sampai kita diprovokasi untuk beradu sebelum jelas. Jangan mau menusuk kita, mau memprovokasi. Kita tenang-tenang saja, tapi kita tetap berada dari soft yang betul-betul diberi Allah SWT. Kabar telah disampaikan kepada guru mulia Al-Musnif Al-Arif Bila Al-Habib Umar bin Hafid tentang permasalahan siapa yang akan memimpin Jakarta. Beliau mengatakan, saya berdoa dengan ikhlas yang memimpin Jakarta adalah yang lebih membawa manfaat bagi muslimin. Amin. Dua bulan setelah pemilihan gubernur, beliau akan datang di bulan November untuk menjemput kita kembali di Monas. Ya, mudah-mudahan Jakarta aman-aman. Amin. Kalau yang datang gubernurnya Habibut, kita tenang. Habibutnya aman. Lalu pun mau, kenal dia terus berjalan di sana, mau di sini, mau di situ, mau di sini. Ini jadi kita minum akhirnya. Tapi insya Allah dia sudah tahu siapa di antara yang akan terpilih ini, siapa yang lebih bermanfaat bagi muslimin. Pikirkan itu, itulah yang dipilih oleh guru mulia kita, yang akan membawa manfaat bagi muslimin, itu yang akan memimpin negara. Kok lari-lari sini ngomongnya? Ya. Kenapa kesini-sini lari ngomongnya? Ya, tapi perlu diperjelas juga, karena ratusan pertanyaan masuk terus tentang hal ini, begini, begitu, begini. Kita lanjutkan. Nanti yang ada tadi yang barusan kita baca, sudah dijelasin itu. Sudah tahu kan ini semua. Mengerti kan? Kalau seandainya kalian masuk ke dalam toilet, jangan menghadap ke kiblat, jangan membelakanginya, gampang kan? Tapi Al-Imam Nawawi di dalam Al-Majmu' Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud itu kalau hidupnya shutter, kalau tidak ada shutternya, tidak ada penghalangnya. Jadi misalnya di lapangan atau di padang yang luas, jangan ada kiblat, jangan membelakangi kiblat. Tapi kalau ada shutternya, ada shutternya, seperti toilet yang sekarang ada tutupnya, maka itu menjadi makruh. Sebagian mengatakan mubah. Jadi nggak apa-apa kalau seandainya ada, kayak kalau kita kan toiletnya ada temboknya, ya. Jadi hal itu tidak menjadi masalah. Yang perlu diketahui itu adalah orang baca hadis ini mengatakan, oh nggak boleh ada kiblat nih, nggak boleh nggak ada kiblat, nggak boleh membelakanginya, sudah bangun 40 lantai bongkar semua toiletnya. Ya itu, ya. Yang karena sudah ditutup dengan safir tidak apa, tapi kalau tidak tertutup, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat, tapi menghadaplah ke maghrib atau ke masyrik selama maghrib dan masyrik itu bukan arah kiblat. Gitu. Mungkin ada yang menjelaskan singkat saja, kita mengajar saja ini senjata mustika kita. Senjata mustika yang terakhir adalah doa. Hadirin hadirat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kesejahteraan, keamanan, kedamaian, ketenangan, sakinah, pengampunan dosa dilimpah ruahkan, dan limpahan kebahagiaan dilimpah ruahkan, dan kita dijaga dari fitnah dan perpecahan. Waqul jami'an ya Allah ya Allah. Dan menghinakan apa yang diagungkan Allah. perjatuhan kulit wajah mereka dari alunya. Ya Allah, tapi kami mempunyai harapan karena Engkau Maha Bisa diharapkan. Kau Maha memberi lebih dari semua yang memberi. Semua yang lain tidak akan memberi seluasmu. Kami meminta surga ya Allah dengan segala kerendahan dan segala kehinaan dan segala dosa dan tumpukan kegelapan. Kami meminta surga ya Allah. Salahkah kami meminta kepada yang memilikinya? Ya Allah, Kau memberi surga kepada siapa yang Kau kehendaki. Kau cabut surga dari siapapun yang Kau kehendaki. Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Ya Allah, permintaan ini mustahil kecuali kepada-Mu. Kecuali kepada-Mu ya Allah, kepada-Mu tidak mustahil permintaan ini. Pendosa meminta surga, hal ini tidak mustahil karena Kau lah yang telah menghibur kami. Wa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'wata da'i ila da'ani. Jika hamba-Ku bertanya tentangku, katakan aku dekat. Aku menjawab semua doa-doa mereka dengan anugerah. Allah tidak menjawab dengan suara, tapi dengan anugerah. Ya Allah, ya Allah, kul ya ibadi alladziina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan wahai hamba-hamba-Ku yang telah terlampaui batas dalam berbuat salah, katakan kepada mereka jangan putus asa dari kasih sayang-Ku. Sungguh Allah mengampuni semua dosa. Kami minta kemuliaan ini untuk seluruh yang hadir ya Allah. Tenangkan hati kami, jauhkan musibah dari kami. Musibah di hari saat ini, musibah di hari esok, kesulitan hari ini, kesulitan hari esok. Jauhkan sejauh jauhnya kesulitan dunia dan akhirat. Limpahi kami kecukupan, limpahi kami kemudahan, limpahi kami kebahagiaan, limpahi kami kemakmuran, limpahi kami kemuliaan, limpahi kami kesucian, limpahi kami pengampunan dan seluruh doa-doa luhur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yeah.